Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalina wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikannya kesempatan untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini kita masih dapat bersua pada program penyejuk hati dari radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Dan pada hari ini kita telah sampai pula pada surah Al-Anfal ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nashir. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang kita bahas pada hari ini memberikan motivasi lain bagi seorang mukmin dalam menghadapi kehidupan ini. Bahwa apapun yang kita hadapi, sulit, mudah, susah dan senang, kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah adalah sebaik-baik pelindung dan Allah adalah sebaik-baik zat penolong. Artinya bahwa ketika seorang mukmin menghadapi kehidupan ini, maka dia tidak pernah merasa kesunyian sekalipun dia dalam kesendirian. Karena apa? Karena ada Allah subhanahu wa ta'ala beserta dengannya. Dia tidak pernah merasa kesulitan. Karena apa? Karena dia selalu merasakan adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang utusan dari Farsia. Ketika itu mereka bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Abu Sa'id, apa yang menjadi modal kalian untuk berperang sehingga kalian begitu berani untuk menghadapi pasukan lawan? Maka Abu Sa'id mengatakan, tidak ada modal kami kecuali La ilaha illallah. Begitu itu diucapkan dan ketika takbir digemakan, maka kami memandang lawan-lawan kami itu adalah orang-orang kecil yang pasti kami dapat kalahkan. Jadi subhanallah, kalau kita melihat modal yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terdahulu dalam peperangan, dalam menghadapi kehidupan ini, bukanlah modal yang mesti matang terlebih dahulu, tidak. Ya, tetapi adalah modal yang minimal tetapi dapat menghasilkan suatu kerja yang maksimal. Nah, inilah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang di mana Ustaz Zainal mengatakan bahwa seorang yang bekerja karena Allah itu tidak pernah mengenal kata-kata kerja keras, tapi kerja dengan ikhlas. Sehingga ketika dia berbuat karena Allah, maka dia menikmati pekerjaannya itu. Apapun pekerjaan yang ia lakukan, karena apa? Ingin mencapai ridho Allah. Tentunya pekerjaan yang di sini adalah pekerjaan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pula. Oleh karena itu, dalam ayat ini diawali dengan huruf waw, yang artinya idhafah, sambungan daripada ayat sebelumnya. Wa in tawallau fa'alamu. Jikalau ada sebahagian daripada orang-orang mukmin itu yang berpaling daripada menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mendukung program daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'lamu, ketahuilah wahai Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya, annallaha maulakum, sesungguhnya Allah lah yang menjadi pelindung. Jadi ini adalah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapat jaminan dari manusia saja kita merasa tenang, ah, pergilah Anda kuliah, saya yang mendanai Anda. Kita akan merasa tenang dalam melaksanakan kuliah itu. Atau kita ingin pergi ke suatu tempat untuk mengunjungi saudara kita, gak usah takut, saya memberikan Anda tiketnya, pulak balik pergi dan uang sakunya. Kita tidak pernah merasa takut. Karena apa? Karena sudah ada jaminan. Apalagi yang menjamin ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaminan dalam kehidupan ini akan menjadi lebih kokoh dalam hati sanubari kita, menjadi modal awal yang sangat penting, karena jaminan itu ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Ustaz Zainal boleh menambahkan, Ustaz? Iya, ayat 40 ini menjadi suges dan motivasi dalam hidup kita, bahwa di sini disebutkan annallaha maulakum, sesungguhnya Allah adalah pelindungmu. Di sisi lain kita menemukan huwa maulakum, dia pelindungmu. Disebutkan kata-kata huwa tanpa ada rujukan kembali kemana, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, mengindikasikan bahwa tidak ada tempat perlindungan yang lebih istimewa kecuali huwa Allah. Jadi seakan-akan tidak ada huwa di dunia ini kecuali huwa. Tidak ada sesuatu di dunia ini kecuali dia. Jadi kalaulah bukan karena Allah, kita tidak akan lahir di bumi ini. Kalaulah bukan karena Allah menciptakan kita, kita tidak akan memiliki apa-apa di dunia ini. Kalaulah bukan karena Allah yang telah memberikan kepada kita, mungkin kita tidak memiliki anak, keturunan, dan harta di bumi ini. Maka di sini Allah mengatakan innallaha maulakum, sesungguhnya Allah pelindungmu, dan dia melindungi kita dengan wujud kasih dan sayangnya. Kenapa ini ditegaskan Allah huwa maulakum, innallaha maulakum, ditambah lagi ni'mal maula wa ni'man nasir, menjadi mindset, sudut pandang yang harus kita kedepankan sebagai setiap muslim. Jangan pernah berharap kepada manusia begitu banyak, karena boleh jadi hari ini dia menjanjikan, kata Ustaz Ardiansyah, esok hari wafat orang yang menjanjikan itu. Apa yang mau kita harapkan dari dia, orang yang sudah wafat? Dan kami pernah mengalami itu dengan Ustaz Ardiansyah. Ya boleh jadi orang hari ini menjanjikan kepada kita, rupanya esok hari dia sendiri sudah tertimpa kemalangan. Apa yang minta, apa yang mungkin kita harapkan dari janji-janji itu? Itulah manusia, makhluk yang mengalami perubahan atau disebut dengan baharu. Sementara Allah, watawakkal alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah, berlindunglah kepada Allah yang hidup kekal dan tidak pernah mati. Iya. Seorang mukmin sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Zainal tadi, bertawakal kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah. Di dalam surah Al-Ikhlas kita selalu membacanya Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah adalah sekuat-kuat tempat di mana kita dapat bergantung. Nah, Ustaz, sering orang bertanya, bagaimana sebenarnya secara praktisnya, Ustaz, secara praktikalnya, secara realnya kita menggantungkan harapan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah misalnya saya seorang pedagang, ya, kemudian saya berjualan, ya, dan saya sudah berdoa, saya sudah salat, kemudian saya salat ke masjid jika ada kumandang azan. Apakah ini bentuk tawakal atau ada yang lebih yang harus saya lakukan, Ustaz? Iya. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di hari kemarin, bahwa hidup ini mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ridho Allah ini jugalah kita berbuat maksimal, dan dengan ridho Allah inilah kita memohon perlindungan dan memohon pertolongan. Tetapi ridho Allah ini adalah grand idea, ide besarnya, dan itu perlu penjabaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan kemarin, ketika berperang dia memiliki visi dan misi dan strategi-strategi, cara-cara untuk mewujudkan visi dan misi itu. Ketika memang targetnya untuk mencapai ridho Allah dalam peperangan di Perang Badar dan di Perang Uhud, maka strategi dibuat. Pasukan pemanah tidak boleh turun. Ada pasukan di daerah kita, di mana wahai Nabi Muhammad, seberang lembah atau sebelum lembah, maka kata sahabat ada musyawarah di situ untuk mewujudkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada strategi. Bagi para pedagang, bukan sekedar ya sudah, yang penting aku yakin pada Allah, kalau dia mau memberikan rezeki, alhamdulillah rezeki dapat. Tidak, ada manajemen, ada organisasi, ada planning. Poach itu tadi ya kan, planning, organization, action, dan controlling. Itu adalah sunnatullah, sunnatul hayah. Dan itu bukanlah berarti kita menjadi orang yang tidak yakin kepada Allah. Tidak, keyakinan kepada Allah itu diwujudkan dengan peratur strategi organisasi yang akhirnya pengorganisasian, sehingga bagaimana kita tetap jualan sementara sholat lima waktu tidak pernah tertinggal. Itu kan menjadi menarik. Bagaimana di awal waktu kita bisa sholat di masjid, bukan saja di toko, di kedai kita. Karena apa? Karena kita masih memiliki istri dan anak, sehingga kita bisa sholat di sana sementara kedai masih tetap buka. Atau boleh jadi seperti di Arab sana ditulis lagi sholat berjemaah di masjid dan kedai tutup sementara. Saya rasa orang akan maklum, dan ini akan menjadikan strategi-strategi dalam hidup ini, sehingga keyakinan kepada Allah itu dapat terwujud, dan visi misi menjadi orang yang kaya raya dan masuk surga dapat berjalan bersamaan. Karena kaya raya itu bukanlah tujuan sebenarnya, itu adalah sarana untuk mencapai kepada tujuan yang hakiki. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berkata waliz zakati fa'ilun. Untuk zakat mereka berbuat. Orang yang kaya raya itu adalah orang yang mau berbuat untuk orang lain. Dalam bahasa Al-Qur'annya berbuat untuk bisa membayar zakat. Jadi visi misinya bukan saya cukup harta, cukup istri, cukup rumah, cukup mobil, bukan saya harus lebih mobil, lebih harta, lebih istri, lebih rumah, lebih anak. Kenapa? Supaya saya bisa memberi zakat kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ini adalah visi misi ke depan, sehingga dia bisa berbuat maksimal dan membuat planning dan organizing yang baik. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat menarik penjelasan Ustaz Zainal tadi tentang tawakal. Jadi tawakal itu bukan hanya sekedar doa kemudian berbuat secara minimal, tetapi berbuat lebih secara maksimal. Jadi kalau tadi dimisalkan kepada seorang pedagang, maka hendaklah dia mencari tempat-tempat yang strategis. Jangan kemudian Anda berjualan di tempat yang sangat-sangat ke dalam, sehingga orang pun tidak mengetahui kalau ada orang yang berjualan di situ. Tetapi pilihlah di pinggir pasar besar, dan buatlah pamfletnya, dan jelaskan apa yang Anda akan jual di situ. Dan kemudian lakukan kemudian manajemen yang baik. Artinya ketika Anda berjualan, maka ketika Anda melayani orang, maka layanilah dengan senyum, dengan kebaikan, dengan bahasa yang baik. Dan ketika Anda harus sholat, harus menutupnya, maka tutuplah dia pula dengan cara-cara yang baik. Apakah itu bergantian atau memberikan stiker di depan bahwa Anda sedang sholat. Dan ini akan menjadi credit point bagi penjual itu. Orang akan berpikir, orang ini tidak akan berbohong, orang ini tidak akan mendustai saya, orang ini tidak akan merugikan saya karena dia sholat. Ini akan menjadi credit point bagi Anda. Dan yang ketiga, tentunya Anda melakukan pengawasan dan controlling terhadap apa yang Anda lakukan itu sendiri. Apakah ada di sini untung, mana yang lebih menguntungkan, dan bagaimana pemutaran duit itu, yang itu semuanya memerlukan kepada manajemen yang baik dan controlling yang baik. Dan tentunya semua itu memerlukan kesungguhan kita tentunya. Manjadda wajada, dikatakan di dalam pepatah, siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapat. Seringkali pula kadang-kadang kita ini dia penjualan, dia juga ustaz, dia juga politikus, jadi manapun tak tentu. Maka daripada itu jadilah kita orang yang profesional, jadilah kita orang-orang yang memang betul-betul menekuni satu bidang sehingga kita menjadi orang yang unggul di dalam bidang itu. Dan ini jugalah yang disebutkan dengan tawakal itu sendiri, sebagaimana pernah disebutkan dan itu sering kita ulangi di dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertawakallah kamu seperti tawakalnya seekor burung keluar dari sangkarnya dengan perut yang kosong, dan kemudian dia kembali ke sangkarnya dengan perut yang penuh, dan di paruhnya ada makanan untuk anak-anaknya. Artinya apa? Kalau seekor burung dengan kemampuannya yang sangat minimal, dia mampu mengisi perutnya dengan kenyang dan membawa bekal untuk anaknya yang ada di sangkar, maka manusia yang diciptakan Allah fi ahsani taqwim pastilah lebih bisa, lebih maksimal lagi daripada seekor burung dalam mencari rezeki ini. Maka daripada itu tidak ada istilah bahwa kita ini miskin dan kita ini memang ditakdirkan Allah untuk hidup menjadi miskin, tidak. Tetapi sebagai seberapa banyak yang Anda upayakan, seberapa banyak inovasi yang Anda telurkan, maka sebegitu pula lah insya Allah Allah akan membukakan pintu rezekinya dari Anda. Tetapi jangan lupa, perbanyaklah doa kepada Allah. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada yang dapat kita petik dari hikmah-hikmahnya. Saya Ardiansah dan bersama Ustaz Zainal Arifin, Terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.